Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sampai mana? قوله فنظرت فإذا هو سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Maka aku melihat tiba-tiba ada sekelompok manusia yang banyak, yang besar. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, karena mereka menyempurnakan tauhid. Dalam riwayat bin Fudail, yadkhulu jannah min haula min ummatik 70,000. Dari umatmu yang masuk surga 70 ribu orang. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahihain, tudhi'u wujuhum idha'atal qamar laylatal badr. Wajah-wajah mereka bersinar seperti bersinarnya rembulan ya di malam hari, seperti bulan purnama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Aku minta ditambah kepada Allah, maka ditambah oleh Allah ma'a kulli alfin, setiap 1,000. Setiap 1,000 70,000 ditambah 70,000. Berarti berapa tuh? Ada yang bisa ngitung gak? Pokoknya berapa? Bilangan pokoknya berapa? 70 ribu. Setiap kelipatan 1,000 ditambah 70,000. Jadi berapa? Ini mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ayo cepat kalkulator. Kam. Jumlah pokoknya berapa? 70 ribu. Setiap kelipatan 1,000 ma'akulli alfin, setiap kelipatan 1,000 itu ditambah 70,000. Kam. Iya. Bilangan pokoknya berapa jumlah mereka? 70,000. Rasulullah SAW minta kepada Allah untuk ditambah, maka dikabulkan oleh Allah. Fazadani, maka Allah menambah ma'kuli alfin, setiap kelipatan 1,000 sabi'ina alfan, ditambah 70,000. Jadi berapa? Qala al-Hafid, sanaduhu jayyidun, sanadnya bagus. Ah, kam. Berapa? Dapat? Bingung, ana juga bingung berapa. Nolnya. Al-Muhim, bilangan jumlah asal mereka berapa? 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setiap kelipatan 1,000, kulli alfin, setiap kelipatan 1000 itu ditambah 70.000, kelipatan 1000 tambah lagi 70, kelipatan 1000, paham gak? Saya, wallahualam, dihitunglah.